تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. كتب beliau قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة أن أباه كان يسرد الصوم وكانت عائشة تسرد الصوم في السفر. Ini sama dengan riwayat sebelumnya, hanya di sini Syam bin Urwa mengatakan bahwa ayahnya juga puasa setiap hari. Dan ditambah lagi bahwa Aisyah di perjalanan pun beliau tetap puasa juga. Nah ini sudah berlalu ya, terkait dengan puasa di perjalanan. Bahwa itu dibolehkan kalau seorang itu tidak berat. Dan biasanya perempuan itu kalau perjalanan biasanya berkendaraan. Tidak berat. Baik. Kata beliau, haddatsana Muhammad ibnu Abdul A'la qala haddatsana Khalid yakni ibn al Harith qala haddatsana Syu'bah an Abdurrahman ibn al Qasim an abihi al Qasim. Ini al Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Salah seorang dari ahli fikih, 7 ahli fikih kota Madinah dari kalangan tabi'in al-fuqaha as-sab'ah. Anna Aisyah kanat tasumu ad-dahr. Qala qultu ad-dahr. Qala kanat tasrud. Jadi beliau bilang bahwa Aisyah itu puasa sepanjang tahun. Saya berkata sepanjang tahun. Maka beliau terangkan maksudnya puasa terus-menerus. Panjang tahun bukan artinya 5 hari yang dilarang pun dia masuk di situ. Tapi puasa setiap hari maksudnya. Di hari-hari yang dibolehkan. Ini perhatikannya dalam membedakan istilah. Sebagaimana saya sudah jelaskan muqaddimah tentang itu.